Kita ini orang jamaah sudah banyak ilmu Quran hadisnya, banyak ilmu dalalahnya, banyak hidayatul irsyadnya, tapi kadang-kadang untuk praktek sehari-hari kita ini masih perlu banyak mangkulan, perlu banyak penjelasan. Saya doakan kita semua bisa mempraktekkan Quran hadis dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga lupain ya, sehingga kita bisa masuk surga sama dari neraka. Ibu-ibu yang di luar dengar gak itu? Kepirang deh. Semoga lo paling barokah ibu-ibu. Saudara, masalah doa ya. Ini tadi saya bicara tentang segala sesuatu sertai dengan doa. Itu masalah doa ini ditulis ya. Jadikanlah segala pikiran, kesusahan, jadikanlah segala pikiran, kesusahan, permasalahan, dan perkara-perkara menjadi doa-doa yang baik. Saya ulangi lagi, jadikanlah segala pikiran, kesusahan, permasalahan, perkara-perkara menjadi doa-doa yang baik. Bawahnya ditulis, jangan menjadikan segala permasalahan, jangan menjadikan segala permasalahan atau kesusahan atau perkara-perkara untuk menjadi beban pikiran. Sehingga menjadi stres. Depresi, berat. Saudara jemaah, begini maksud saya. Ini sengaja saya minta supaya sampai nulis, karena ini satu kesimpulan yang penting. Kita ini hari-hari menghadapi masalah, menghadapi perkara, menghadapi kesulitan-kesulitan, menghadapi kesedihan-kesedihan, kesusahan-kesusahan. Baik itu kesedihan perkara dalam keluarga, suami istri atau anak, atau kesusahan dalam bertetangga, berjamaah, bekerja, bersekolah, di jalan, ya. Semua permasalahan itu usahakan jadi doa-doa baik. Jangan dijadikan beban pikiran. Nanti jadi kita stres. Contoh, cuciannya banyak. Ini saya pribadi ya. Saya ceritakan yang simpel aja. Cuciannya banyak. Ya. Terus mendung terus, hujan terus. Itu saudara jamaah, jangan marah-marah terus, gimana beli dryer lah, apa dryer itu apa, alat pengering, kita bawa ke laundry apa. Saudara, kesusahan kesedihan kita jadiin doa. Dan kalau doa, tahun lalu sudah saya mangkulkan dari ibu saya, kalau doa to the point. Contoh jemur baju, ini yang saya kerjakan. Alhamdulillah jemaah ya, di Australia saya nggak punya pembantu, anak saya 7. Jadi saya ini ya cuci baju, ya nyapu, ya masak, ya jemur baju, ya ngepel, ya apa ya, amal soleh istri, ya. Wajib, cok. Saya alhamdulillah ya, ini disaksikan anak saya ini. Saya ngaji ya. Apa yang saya lakuin yang saya ceritain saudara. saya jemur baju meskipun musim dingin, mendung, angin, hujan rimis-rimis, saya tidak pernah takut. Karena istri saya itu nunda-nunda cuci baju gara-gara apa? Abang mendung bang, manggil saya abang dia. Abang mendung, nanti hujan pun macam tak kering pun, nanti bau baja. Kamu gak usah bicara, gak usah sedih, gak usah ini. Jemur baju cukup cakep. Bismillah, ya Allah, keringkan baju saya. Full stop, ini cara berdoa. Ya Allah, keringkan apa? Baju saya, jemuran saya. Please. Loh, itu yang saya kerjain. Itu yang saya kerjain, saudara. Apa namanya, gak, apa? Saya gak tambah-tambahin, gak kurangin, gak hias-hiasin. Saya cuma, ya Allah, please, ya Allah, keringkan baju saya. Gak usah ini, gak usah mikir doa itu. Ya Allah, jadikanlah segera panas, anginnya kenceng, baju saya sehingga kering. Mohon maaf, ibu saya bilang itu doanya orang bodoh. Ngapain pengen baju kering aja doain panas, kalau kepanasan gimana? Gimana maksudnya lho? Ya Allah, jadikanlah hujannya hilang. Kalau hujannya hilang terus kita kekeringan bagaimana? Poin kita itu adalah, ya Allah, jadikanlah apa? Keringkanlah baju jemuran saya ini. Itu alhamdulillah hampir dari jamaah 99,99% kering. Biar hujan, biar apa itu kering. Tahu-tahu Allah paling nyila, panas, terus diambil kering. Salahnya itu cuma apa? Satu, kita enggak segera ngambil. Sudah kering enggak segera diambil. Udah kok lho. Saya contohin lagi. Ini yang saya kerjain, maksudnya sampean supaya kehidupan itu dihadapi dengan apa? Ta'aluk kepada Allah, pasrah kepada Allah. Saya ingat betul saja maaf, 2015 apa? Belum sih, udah lama sedikit ini, 2014-2013 gitu. Kita mau beli masjid di Adelaide. Adelaide itu dari tempat saya itu 1500 kilo, insya Allah 1400-1500 kilo dari rumah saya. Di sana ada kelompok jamaah belum punya masjid, terus ada gereja dijual. Gereja dijual ini harganya 6,5 M, tapi lebarnya 4000 meter, punya gedung separuh ini gedungnya, 3/4 ini gedung masjid, ada gerejanya, terus punya rumah 5 kamar, kamarnya tidur itu ada 5, belum ruang tamu, ruang tamunya 2, ruang gede sekali. Harganya cuma 6M. Itu sudah maaf, murah kalau di Indonesia itu. Masalah adalah, itu kita mau pergi ke sana itu ada gereja dijual. Terus kita satu tim desa itu saya, Om Tomo, imam desa saya, Om Tomo, saya wakil desa, Pak Basuki, Saifuddin, orang dari Singapura, beberapa orang, Yogi, Kak U, Sahil, ada Pak Indra, Keming. Saya di SMS-in, Cak, panasnya 38 derajat, besok 42 derajat menurut perkiraan. Saya di SMS-in gitu, jadi cuman, astagfirullah. Soalnya itu perjalanan nyupir, saya yang nyupir sendiri sudah masuk 17 jam. Alhamdulillah saya suka nyupir dan bisa nyupir. Saya supirin sendiri berangkat itu. Itu kalau nyupir saudara, kalau di tengah gurun, kan melewatin gurun, itu panasnya bisa sampai 45-50. Saya mau berangkat itu takut kan, terus saya doa. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berilah selama perjalanan ini sampai pulang dingin. Dingin menurut dari 38 sampai di Adelaide itu jadi 7 derajat. Saya jadi 7 derajat ini kebangetan saudara. Saya sendiri gak kuat kalau 7 derajat. Nah sementara saat mobil ini, kita kan orang mestinya tinggal di Australia itu kan summer, winter itu udah menjadi habit ya. Kalau summer yang dibawa ya baju-baju summer, baju-baju panas. Celana pendek, kaos pendek, gak ada yang bawa jaket. Lah yang ditamui orang 6, tamunya 9. Maksudnya jamaahnya baru 6. Pas datang ke situ, 7 derajat saudara itu dingin setengah mati. Sementara orang-orang ini nggak siap selimut, selimutnya udah di packing pas dingin, selimutnya cuma ada 6, tamunya 9, saudara. Kalian bisa bayangin, saudara, dinginnya setengah mati itu sampai pulang. Terus saya di tolongin, cak, dulu aja temen-temen aja. Lah saya kan gak mikir, ya Allah bila dingin, nanti saya gak ngomong dingin itu pas saya dingin, mesinnya kan ya Allah bila dingin dan nyaman, ngerti kan? Loh ya Allah bila dingin, itu ya sampai pulang itu baru panasnya besok itu langsung jemput. Nah, ini maksud saya bilang gini ya, cerita sama itu bukan tentang saya doanya didengar. Saya membiasakan diri setiap kali menghadapi apa-apa itu doa. Cuman ini memang rogok keliru titik. Dua di kabeh tak mobil niku kadukan gane itu nggo jaket maksudnya. Nanti masuk mobil langsung gak apa heater, terus masuk rumah heater, jadi heaternya padahal summer musim panas nyalain heater itu, terus pulang ya dingin, pulang langsung panas lagi 30-38 lagi. Nah ini maksud saya Bapak Ibu Guadang, ngadepin apa saja biasakan kembalikan kepada Allah, dan kalau doa to the point. Saya cerita sama Cak Ajis. Pak Ajis Imam ke rumah besannya, di depan rumah besannya itu ada durian yang besarnya sekepala-kepala, durian montong. Jadi beliau besannya Bapak Imam ini sekolah ke Thailand gimana nanam durian montong, ya sekolah ya semua ambil bibitnya. Saya datang cuma cerita toh, Mas, ini kalau berbuah Mas bisa 60-64, besarnya lebih besar dari kepala kita. Bos, muka-muka saya kesini pas berbuah. Dia kan ya pas berbuah loh, alhamdulillah berbuah. Nah ini matangnya kapan? Ya ini kalau udah jatuh matang. Terus saya doa, ya Allah berilah jatuh. Ada yang jatuh kan, ya Allah bilang, ada yang jatuh bisa makan saya. Saya tinggal mantenan, manten adik saya insya Allah itu. Saya tinggal mantenan, saya datang itu ada yang jatuh. Nggak taunya saya dibuka itu mentah. Jatuhnya karena kegedean dan kena angin. Kleru mana. Terus datang lagi berbuah lagi mantenannya anaknya Cak Jis. Berbuah lagi. Ya Allah mbok jatuhnya karena matang. Allah paling menurut saya tinggal bersama Bapak Imam ini datang. Jatuh, Cak, jatuh lagi Cak. Oh jatuh. Buka, mateng tapi anyep. Anyep, nyep, nyep itu. Cak Aziz itu sampai ketawa ngakak. Dungomu kurang melengkap. Mateng lagi rutuh. Mana loh. Cak, kita berdua ini kita buka. Wah mateng nih, uyuh. Oh gede-gede saudara. Mungkin ini montong. Bijinya segini saudara. Tapi buakingnya. Dipangan wanyep. Ini kok wanyep ya. Dungannya kurang lagi begini. Setahun kah Cak. Kak ini maksud saya. Anything you see, anything, apa saja kita melihat, jadiin doa. Ngadepin anak, ya, dilamar orang, atau jatuh cinta, atau bermasalah, apa saja sejarah, doain baik. Punya kerjaan, ada masalah, doain baik. Doa, pokoknya. Anak gak mau sekolah, doain baik, kenapa anak? Sekolah, mana sekolah? Datuk no ngarit kok lu, mau sekolah nanggung nih, golek jangkrik misalnya. Tahu nggak sekolah golek jangkrik lu? Pamitnya sekolah tapi golek jangkrik lu. Yes, ketahuan harus buron nang kali lu. Seragamnya kenyut kok lu. Ya well, saudara jangan doain anak itu jelek. Nah, kamu ini nggak sekolah nanggung nanti jadi gelandangan, jadi gelandangan teman lu. Kamu nak gak sekolah, masya Allah, mudah-mudahan kamu pinter nak, jadimu banyak, masih gak sekolah, gak apa-apa, penting ngajimu, muka-muka paling pinter. Jadi, dibalik semua, nyatanya orang itu kan gak harus sekolah saja jemaah, untuk punya banyak duit, untuk punya jabatan, gak harus sekolah. Kadang-kadang sekolahnya itu cuma paket A, paket B, paket C, paket-paket kok. Universitasnya ITB, orang-orang kerjanya, padahal apa ijazahnya apa ijazah suket surat keterangan termasuk kula niki ijazah suket kula SD kula mboten sekolah kali tak Lukman niku lho Jamaah Gading Kediri Kertosono dilarang sekolah tahun 71. Jadi saya nggak sekolah. Mau sekolah SMP itu dibikinkan surat dulu sama guru kepala SD itu, anak ini sudah lulus SD, ijazahnya menyusul saya masuk SMP. Terus ikut ujian, baru punya ijazah. Tapi saya sudah naik kelas 2 baru punya ijazah, saudara. Tapi tidak itu gini, poin lagi ya, bahwa kadang kita itu dapat rezeki itu bukan karena sekolah. Kadang sekolah itu winter prosedur, tapi ya kerjanya bukan dari sekolah. SH bengkel, ayo, iya prosedur. Enten toh SH bengkel Koncokulo Dewi di Bandung, sarjana hukum Universitas Airlangga Surabaya. Top prosedur itu, tapi kerjanya bengkel bubut. Ya enggak bubut, rugi kan itu lor. Lah ya awakmu SH kok bengkel bubut itu ya. Apa juga nih Kak Rumir, dia manggil saya Mir gitu. Kak Rumir, tak lakoni ya ini. Semoga Allah paling barokah. Balik ya, segala sesuatu saudara jadikan doa, jangan dijadikan beban pikiran. Punya masalah dengan istri, doain. Ya, jangan disumpahin. Punya masalah pasar, ekonomi, jemur baju, angon bebek, pitik mati. Napa mawon terus lur? Nggih. Kabeh didadekno napa? Donga. Semua dijadiin doa, jangan dijadikan beban pikiran. Stres kita karena permasalahan hidup ini enggak akan pernah finish. Bahkan sahabat, saya beritahu ya, sahabat itu mau beli serampat sandal saja istikharah. Ini saya bukan masalah aku kemunculannya sahabat. Sahabat itu menjadikan doa adalah darah dagingnya, nafas hidupnya. Itu doa. Di segala perkara jadiin doa.